إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله mari kita lanjutkan kitab mulakhas fiqhi dalam masuk pada bab fi ahkamil ilah, tentang hukum ilah, mana ilah adalah sumpah, ya, sumpah dari seorang suami untuk meninggalkan hubungan, ya, tidak akan dia bersumpah bahwa tidak akan menggauli istrinya. Kita sudah mulai apa belum itu? Bab ilah sudah ya? Hah? Belum? Baru mau masuk sekarang. Baik. Nanti kita mulai dari awal bab. Babun fi ahkamin ilah. Al-ilah huwa al-halifu. Masdar ala yuli ilaan. Ya. Al-ilah maknanya adalah al-halif. Sumpah. Itu merupakan masdar dari kata ala yuli ila'an. Wal aliyatu al-yamin. Yuqalu ala min imra'atihi ila'an. Ila halafa alla yujami'aha. Ya, dikatakan dalam bahasa Arab ala fulan min imra'atihi ila'an. Apabila dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Thumma wa min thamma arrafahu al-fuqaha. Maka dari situ para fuqaha mendefinisikan ila itu halifu zaujin yumkinuhul wat'u billahi aw sifatin min sifatihi ala tarki wat'i zaujatihi fi qubuliha abadan aw aktsara min arba'ati ashhur. Ila itu adalah sumpah dari seorang suami, halifu zaujin. Ya, sumpah dari seorang suami. Yumkinuhul wat'u, yang mana dia sebenarnya bisa untuk berhubungan suami istri. Sumpah itu dia ucapkan dengan menyebut nama Allah au sifatin min sifatihi, atau salah satu sifatnya. Isi sumpah itu ala tarki wat'i zaujatihi, untuk tidak menggauli istrinya, fi qubuliha, di kemaluan depannya, abadan, selama-lamanya, atau aksara min arba'ati ashur, atau lebih dari 4 bulan. Jadi yang bersumpah, yang dikatakan ilah itu sumpah dari seorang suami, maka kalau bukan suami, ya, tidak dikatakan ila. Yumkinuhul wat'u. Suami tersebut memang bisa untuk berhubungan, ya, berhubungan badan, suami istri, berhubungan suami istri. Maka kalau si suami tersebut memang punya penyakit inin, impoten misalnya, ya, tidak bisa menggauli istrinya, dia bersumpah. Nah, itu namanya tahsilu hasil. Sudah apa namanya ada, artinya tidak bisa berbuat sesuatu, kemudian dia bersumpah tidak menghasilkan apa-apa. Nah, sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Ya, kalau dia mutlak begitu saja, artinya tidak disebutkan berapa bulan, itu berarti dihukumi dia akan melakukan itu selamanya. Baik. Syekh Saleh kemudian mengatakan wa min hadza ta'rif yumkinuna an nastakhlisa anna al-ila'a la yatimmu illa bitawafuri syurutin khamsah. Maka dari definisi ini kita bisa menyimpulkan, nastakhlisa bisa menyimpulkan bahwa ila itu tidak akan terlaksana, ya, tidak akan sempurna, tidak akan terlaksana, tidak akan dikatakan ila kecuali kalau ada 5 syarat padanya. Al-awwal ayyakuna min zaujin yumkinuhul wat'u. Yang pertama, sumpahnya dari seorang suami yang bisa menggauli istrinya. Kemudian yang kedua, ayyahlifa billahi au bi sifatin min sifatihi. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya. Salah satu sifatnya. La bitalaqin au itqin au nadrin. Tidak bisa ditetapkan itu kalau dia ya, bersumpah dengan talak. Bersumpah dengan memerdekakan. Atau dengan nazar. Kemudian syarat yang ketiga, ayyahlifa ala tarkil wat'i fil qubul. Ayyahlifa ala tarkil wat'i fil qubul. Dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya fil qubul. Qubul itu kemaluan depan. Jalan lahirnya anak. Ya. Nah, itu qubul. Kalau yang belakang namanya dubur. Ya. Taib. Yang keempat, ayyahlifa ala tarkil wat'i aksara min arba'ati ashur. Nah, yang dikatakan ilah itu dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Ya, lebih dari 4 bulan. Nah, yang kelima, antakuna zaujatu mimman yumkinu wat'uha. Kemudian yang kelima, istri yang diilai, yang dilakukan ilah terhadapnya, sehingga ilah bisa dikatakan sebagai suatu ilah, maka istrinya harus juga yang mungkin untuk digauli. Fa idza tawafarat hadhihi syurutu sara mu'liyan yalzamu hukmal ilah, yalzamu hukmul ilah, wa in ikhtalla wahidun minha lam yakun mu'liyan. Maka apabila ada 5 syarat ini, maka dia yang bersumpah itu menjadi orang yang muli, yang mu'li atau muli, maka dia terkena hukum ilah. Kalau syaratnya kurang, ya salah satu syaratnya kurang, maka tidak dikatakan dia sebagai seorang yang melakukan ilah. Mungkin nanti akan diterapkan baginya hukum halal yang lain, bersumpah dengan suatu hal yang jelek misalnya. Nah, tapi bukan ilah. Baik. Dalilul ilah, dalil ilah, perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 dikatakan wallazi lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu at-talaqa fa inna Allaha sami'un 'alim. Bagi orang-orang yang mengilah, bersumpah untuk tidak menggauli istri mereka, tarabbusu arba'ati ashur, boleh menunggu sampai 4 bulan, waktunya sampai 4 bulan. Fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Kalau mereka kembali, maka Allah azza wa jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertanda bahwasanya apa yang mereka lakukan itu dosa. Ya. Bersumpah tapi dosa. Nah. Bersumpah dengan nama Allah tapi berdosa. Karena bersumpah isinya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka kembali, maka Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamu talaq, kalau mereka berazam berniat untuk mentalak istrinya, fa innallaha sami'un alim, maka Allah azza wajalla Maha Zat yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui siapa yang salah dalam 6 kasus tersebut. Siapa yang salah sehingga mengakibatkan at-talaq itu, Allah Maha Tahu. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ailil azwaji billadzina yahlifuna ala lil azwaj alladhina yahlifuna ala tarki wat'i zawjatihim muhlatun arba'atu ashhur. Bagi artinya bagi suami-suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istri-istri mereka, ada muhlah, ada waktu 4 bulan. Fa in wati'u zawjatihim wa kaffaru an aymanihim فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُمْ مَا حَصَلَ مِنْهُمْ. Kalau mereka kemudian menggauli istri-istri mereka dan kemudian membayar kafarah dari sumpah-sumpah mereka, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa mereka. فَإِنْ فَاُوْ Fa'u kembali ya kepada aliran sungai yang sebelumnya. Aliran sungai maksudnya apa yang semestinya dilakukan, yaitu dari suami istri ya. Nah, bahkan ya ada sampai mungkin bisa dikatakan wajib kadang-kadang untuk dilakukan hubungan suami istri tersebut. Nah, kalau mereka kembali menggauli istri-istri mereka dan membayar sumpah, membayar kafarah sumpah, karena mereka bersumpah kalau dilanggar, nah ada kafarahnya, ya ada kafarahnya, puasa 3 hari dan memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian mereka 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Nah, sebagaimana surat Al-Maidah ayat 89 ya. Nah, kafarah sumpah. Karena dia tadinya bersumpah untuk tidak menggauli, dia bersumpah dengan nama Allah, ya. Dilanggar sumpah itu, maka dia harus bayar kafarah sumpahnya. Namun, ya, itu kemudian menyebabkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Azza wa Jalla mengampuni apa yang telah mereka lakukan. Wa in madat hadhihi al-muddatu wa hum musirruna ala wat'i ala tarki wat'i zawjatihim, kalau sudah berlalu waktu yang diberikan ini yaitu 4 bulan, namun mereka para suami itu masih tetap bersikeras, musirrun, tetap bersikeras untuk tidak menggauli istri-istri mereka, maka di situ hakim ya berperan. Nah ya, hakim muslim berperan di sini, mendapatkan pekerjaan, tugasnya yuqafun wa yu'marun biwat'i zaujati. Mereka dipanggil, suami yang seperti itu dipanggil dan diperintah untuk menggauli istri mereka dan serta membayar kafarah sumpahnya. Nah, ya. Diperintah demikian. Fa in abau, kalau mereka tidak mau, umiru bitalaqi ba'da mutalabatil mar'ah. Kalau mereka tidak juga mau menggauli istrinya, nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh seorang suami untuk memberi madarat ya, merugikan atau menindas ya, mempersempit nah istri tersebut. Karena barangkali dia punya lebih dari satu istri, salah satunya ada permasalahan ditekan dengan seperti ini. Nah, tapi tentunya itu perbuatan yang jelek, haram, ya, dosa. Ya, yuqafun yu'maru nabi wa zaujati wa tafir an aymanihim wa in aba umir bitalaq ba'da mutalabatil mar'ah. Setelah wanitanya meminta untuk dicerai. Ini makna ayatnya. Fa in azamut talaqa fa innallaha samii'un 'aliim. Qala wa hadha ibtalun lima kanu 'alaihi bil jahiliyah. Ini adalah salah satu dari syariat Islam yang membatalkan apa yang terjadi di zaman jahiliyah. Min italati muddatil ila. Kalau zaman jahiliyah, waktu ila itu lama. Tidak hanya 4 bulan. Tapi lama. Ya. Wa bi hadha at-tashri'il al-hakim al-'adil. Naam. Izalatun lid-dharari 'anil mar'ah wa izahatun lidh-dhulmi 'anha. Ini ya, syariat menghilangkan madarat dari wanita dan menjauhkan kezaliman dari mereka. Naam, supaya tidak terkatung-katung, ya. Naam. Jangan digantung begitu saja. Jadi istri tapi tidak digunakan, ya, sehingga di situ mungkin dia mendapat madarat, dia pun juga manusia, ya. Dia pun juga manusia, butuh kasih sayang. Ya, ini harus kita perhatikan. Ya, istri-istri kita juga demikian. Jangan sampai ya, kita melupakan mereka. Nah, mereka perlu. Mereka juga manusia. Ya, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Nah, wanita-wanita itu saudara-saudara kita. Ya, saudara kita dari artinya dalam teman dalam hidup kita. Kalau dalam zaman anaknya Nabi Adam, saudara dengan saudara menikah. Kalau kemudian syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Tapi sebenarnya mereka itu adalah saudara kita. Mereka juga punya perasaan. Ya, mereka juga punya perasaan. Pengen untuk disayang, pengen untuk dikasihani, pengen untuk didengarkan omongannya. Nah, itu. Ya, kita harus paham. Nah, sebagaimana kita kadang-kadang kita lagi suntuk, waduh, keluar rumah ketemu musuh. Kesana ke jalan ketemu musuh, kesana ke kemari ketemu dengan orang enggak enak omongannya. Nah, mau ngomong dengan teman malu, ya, malah kadang-kadang ketika ada orang dikeluhin cuma syukurin, enggak dia enggak apa bantu untuk menerima mencarikan solusi. Di rumah juga demikian, ya, kalau kita lagi suntuk, ya mungkin kita perlu sharing istilahnya, ngobrol dengan istri. Kalau kemudian istri kita ajak untuk bicara dengan hal yang baik, mencari solusi, kemudian kita tidak ditanggapi, ya kita pun akan sakit hati. Seperti itu juga mereka, ya seperti itu juga mereka, apalagi ya jauh dari saudara, apalagi kadang-kadang ya istri yang berhijab dimusuhi sama saudara-saudaranya. Maka di situ ya ibarat banyak orang, kita adalah segala-galanya. Maka di situ kita juga harus faham. Nah, dan bisa jadi kalimat dari kita ya mengungkapkan kasih sayang itu kadang-kadang menjadi obat. Ya mungkin yang pusing-pusing kemudian ya, dapat obat dari suaminya. Nah, itu penting untuk diperhatikan. Baik. Jadi dengan disyariatkannya al-ilah yang hanya dibatasi waktu 4 bulan. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Ini adalah untuk menghilangkan madarat dari para wanita, dari para istri. Menghilangkan kezaliman. Tidak sebagaimana zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah perempuan itu tidak dihargai. Ya, sama sekali tidak dihargai. Dibebani pekerjaan-pekerjaan yang berat. Bahkan kalau jatah warisan tidak ada. Ya, banyak dizalimi. Islam tidak. Islam itu agama yang sangat memuliakan wanita. Namun kadang-kadang ya banyak yang tidak memahaminya. Baik. Jadi kita mempelajari bab ini untuk supaya kita tahu hukumnya, jangan sampai kita melakukannya. Kemudian ketika misalnya terjadi, bagaimana tahu sudah solusinya. Ya. Nah, kalaupun mungkin ya marah sampai tidak ada yang bisa menahannya, kemudian terlontar ucapan demikian, ya itu masih ada jalan keluar, taubat. Sebelum berlalu 4 bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafarahnya gampang, puasa 3 hari. Yang paling ringan ya. Nah, kalau atau mungkin bagi sebagian memberi makan 10 orang miskin. Itu juga ringan mungkin. Nah, atau ya, memberi pakaian mesti tidak baru, tidak mesti baru pakaian. Ya. Karena dikatakan min ausati matut'imuna ahlikum, daya makanan itu dari tengah-tengah, tidak yang paling mahal, tidak yang paling murah. Nah, kiswah juga demikian, mutlak tidak dikatakan kiswah jadidah, kiswah. Nah, memberi pakaian, tidak mesti baru, tapi yang sedang-sedang. Nah, kayaknya yang paling murah beri makan, ya. Memberi makan paling murah. Nah, seporsi 7.000, 10, ya. Nah, 70.000. Nah, daripada puasa sehari, puasa 3 hari, paham. Nah, dan itu takhir insyaallah boleh ya. Nah. Baik. Syekh Shalih kemudian melanjutkan, wal ila'u muharramun fil Islam li'annahu yaminun ala tarki wajibin. Wal ila'u muharramun fil Islam. Ila ini suatu hal yang diharamkan dalam Islam. Ya, diharamkan. Li'annahu yaminun ala tarki wajibin, karena itu merupakan suatu sumpah untuk meninggalkan suatu kewajiban. Untuk meninggalkan suatu kewajiban. Ya. Yakni memberi nafkah batin kepada istri, ini satu hal yang wajib. Ya. Nah, di antara tujuan pernikahan adalah untuk i'faf. I'fafun nafsi wa i'fafuz zaujah. Ya. Nah, i'fafun nafsi dan i'fafu az-zaujah. Menjaga kehormatan supaya kita bisa menjaga kehormatan. Tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Tidak terjerumus dalam hal yang haram, tidak terjerumus dalam perzinaan. Nah. Ya. Manusia punya syahwat, punya birahi, punya hasrat, ya. Nah, perempuan juga demikian punya. Kalau tidak terlampiaskan, na'udzubillah, ya bisa kemudian terjadi pelanggaran. Ya, terjadi pelanggaran. Pelanggaran syariat, hal yang haram. Maka ketika dia bersumpah tidak menggauli istrinya, bahkan dia katakan mutlak, yang mutlak itu berarti tidak tertentu batas waktunya, mungkin berlalu 2 bulan, ya, berlalu 3 bulan. Nah, ya, nanti jangan sampai keluar syair seperti di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, malam ini gelap, ya, lama sudah. Nah, kalau bukan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ranjang ini sudah bergoyang. Nah, intinya begitu, ya. Kalau bukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam hati, ranjang ini sudah bergoyang. Umar radhiyallahu anhu mendengar, ya, syair itu dari seorang wanita di malam hari, maka dia kemudian memberikan ketentuan, ya. Para mujahidin itu hanya diberi waktu perginya cuma meninggalkan istrinya 4 bulan saja. Karena itu batas waktu paling jauh seorang wanita yang normal hook, ya, apa namanya, keadaannya, ya, bisa bersabar tanpa suami. Nah, ya, makanya kalau Ustaz Abdul Mukti, ya, apa namanya, membawa Ustaz Sufyan, bukan Ustaz Abdul Mukti, yang di WA tentang ta'adud, ya. Nah, itu diantaranya hikmahnya demikian. Kasihan, ya, bagi mereka, para wanita baik janda atau yang belum menikah sampai tua, itu kasihan. Maka monggo yang mampu, ya silahkan. Nah, kan begitu di WA-nya Ustaz Sofyan. Yang mampu, yang bisa adil. Nah, ya. Baik. Jadi ini, li'annahu yaminan ala tarki wajibin. Sumpah untuk meninggalkan suatu kewajiban, maka dia berdosa. Baik. Wa yanaqidu lilau min kulli zawjin yasihhu talaquhu, sawa'un kana musliman aw kafiran aw hurran aw 'abdan wa sawa'un kana balighan aw mumayyizan. Wa yutalabu ba'dal bulugh. Wa min al-ghadbani wal maridi alladhi yurja buruhu li umumil ayatil karimah. Dan ila itu yan'aqidu, yakni terjadi, ya, terjadi, yakni dianggap sah dari setiap suami yang sah talaknya. Yakni dari seorang suami yang kalau dia mengatakan talak, maka terjadi. Maka kalau dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, yaitu ila, itu juga dianggap mempengaruhi, ya, dianggap ada hukumnya, mempengaruhi hukum. Artinya dia tadi, kalau dia melakukan itu karena itu haram, berarti dia berdosa. Sawaun kana musliman, baik dia itu seorang muslim atau seorang kafir, seorang budak, laki atau perempuan, atau dia orang merdeka, dia sudah baligh atau mumayyiz. Ya. Dia sudah balik atau belum? Namun sudah mendekati. Mumayyiz sudah mendekati balik. Tapi kemudian karena taklif itu baru setelah balik, maka nanti dia dituntut setelah balik. Ya, setelah dewasa sudah balik, maka naam dituntut. Dituntut untuk membayar kafarah sumbahnya kembali kepada istrinya. Mungkin dia sudah dinikahkan ketika masih kecil. Wa minal ghadbani wal marid, demikian juga dari orang yang sedang marah. Ya. Makanya hati-hati kalau marah. Ya, hati-hati kalau lagi marah. Lebih baik diam menyesal tidak jadi ngomong daripada menyesal sudah berbicara. Makanya ya, ada yang duduk disuruh baring, ya, yang berdiri disuruh duduk, disuruh berwudu, disuruh ta'awud oleh Nabi SAW ketika orang marah. Hati-hati. Wal marid alladhi yurja bur'uhu, demikian juga dari seorang yang sakit namun diharapkan kesembuhannya. Ini karena ayatnya umum, lilladzina yu'luna min nisa'ih, bagi mereka orang-orang yang melakukan ila terhadap istrinya, bagi orang-orang, bagi suami-suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Semua lilladzina, semua orang yang berakal masuk di situ, muslim, kafir, budak, orang merdeka, sudah balik atau belum. Nah, marah atau tidak, ya, sakit yang mungkin, kemudian karena tadi harus mungkin dia bisa untuk apa menggauli, maka sakit tertentu, sakit yang diharapkan kesembuhannya. Wa hatta min az-zawjati allati lam yadkhul biha bi umumil ayah, bahkan sampai ila ini juga bisa berlaku terhadap istri yang belum nam sekamar dengannya, karena ayatnya umum, itu termasuk nisaihim, juga lafaz umum, jamak diidhofahkan kepada dhamir, dhamir itu termasuk ma'rifah, mudhaf ilal ma'rifah, itu umum. Ya, maka nah istrinya pun juga demikian, istrinya kecil yang masih belum balik atau sudah. Nah, ya, umum artinya. Nah, namun tadi syaratnya, karena ilak berkaitan dengan hubungan suami istri, ya, maka suami yang mengilak juga suami yang memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri, istri yang diilak juga nam khusus yang sudah bisa digauli. Nah, wala yanaqilu lilak min zaujin majnunin wa mughma alaihi li'adami tasawwurihi ma lima yaqulan. Dan ilah tidak dianggap ada manakala suaminya itu majnun, gila, atau mughma alaihi, pingsan atau linglung. Ya, karena kedua orang itu tidak akan bisa menyadari apa yang mereka katakan. Fal qasdu ma'dumun minhuma, maka niatan itu hilang, tidak ada. Orang gila ngomong semaunya saja tanpa diniatkan. Ya, orang yang linglung, sedang linglung atau sedang pingsan, tengah sadar juga demikian, ya, dia tidak berniat, tidak memiliki niatan dengan ucapan-ucapannya. Qala wala yanqidul ila'u min zawjin 'ajizin 'anil wath'i 'ajzan hissiyan kal majbubi wal mashlul. Nah, dan juga ila' tidak terjadi, tidak dianggap, ya, tidak ada. Nah, secara hukum itu dari suami yang dia tidak mampu untuk menggauli istrinya, baik tidak mampunya itu secara nyata, ajzan hasian, secara nyata dia tidak bisa, seperti al-majbub, ya, al-majbub orang tidak punya kemaluan. Tidak punya kemaluannya. Hilang mungkin, ya, kemaluannya hilang. Atau maslul, orang yang lumpuh, ya, maslul orang yang lumpuh, baik lumpuhnya total atau lokal, ya, lumpuhnya total atau lokal, ya, lumpuh lokal misalnya dia Berjalan bisa, mengangkat tangan bisa, tapi bagian itu lumpuh. Nah, lumpuh lokal. Atau, nah memang dia ya lumpuh secara badannya, bahkan apa istilah orang sekarang apa namanya? Stroke ya, sama separuh. Badannya tidak bisa bergerak. Nah, macam-macam, kadang separuh separuh kanan, kadang separuh separuh bawah. Nah, ya. Itu maslul maksudnya. Jadi secara nyata dia tidak bisa. Maka kalau tidak bisa menggauli, tidak dia bersumpah pun tidak ada efeknya. Orang tidak bersumpah saja tidak bisa. Ya kan? Nah. Maka dikatakan di sini li'anna limtina 'anil wati fi haqqihi ma laisa bisababil yamin. Karena tidak berhubungan dari orang yang seperti itu, yakni ketidakmampuan atau tidak adanya hubungan suami istri dari orang itu, bukan karena sumpah, memang aslinya begitu. Ya. Baik. Fa idza qala li zawjati wallahi la ata'uki abadan aw ayyana muddatan tazidu ala arba'ati ashhur aw ghayyahu bi syai'in la yatawaqqa'u husuluhu qabla arba'ati ashhur kanuzuli Isa bin Maryam alaihi salam wa khuruji Dajjal fahuwa mulin fi kulli hadhihi suwar. Maka apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, demi Allah aku tidak akan menggaulimu selamanya. Selamanya, ini kalimat ini, atau ayyana muddatan, atau dia menentukan waktu lebih dari 4 bulan. Ya, saya tidak akan menggaulimu 6 bulan. Misalnya, seorang suami mengatakan demikian. Au ghayyah, atau dia tentukan batas akhirnya, ghayyah, yakni dia ghayyah yughayyi, membikin ghayyah, menentukan batas waktu. Bi syai'in, dengan sesuatu, la yutawaqqa'u husuluhu, yang tidak mungkin terjadi sebelum 4 bulan. Nah, misalnya yang termasuk yang tidak akan terjadi 4 bulan ya, istrinya hamil aja belum. Misalnya dia punya 2 istri, salah satu istrinya hamil aja belum. Ya, kemudian dia mengatakan, saya tidak akan menggaulimu sampai istri saya melahirkan. Hamil aja belum melahirkan. Padahal kalau hamil tunggu ya sampai paling cepat 6 bulan. Ya, paling cepat melahirkan itu 6 bulan, masuk bulan ke-7. Ya. Itu paling cepat. Nah, ya. Maka kalau digantungkan seperti itu, ya. Atau dia katakan, saya tidak akan menggaulimu sampai turun Nabi Isa. Hah? Atau sampai keluar Dajjal. Nanti ya, ini dia memberi batas waktu yang tidak mungkin terjadi, kecil kemungkinan terjadi, ya, dalam kurun waktu 4 bulan. Maka orang yang seperti itu dikatakan mulin, dia telah melakukan ila. Ya. Mulin. Melakukan ila, ala yuli ilaan. Ya. Mulin. Nah, sama mulin dengan mu'lin. Nah, maka ya makharij itu penting. Kalau bilangnya ain beda lagi, mu'lin ya, mu'lin itu orang yang mengumumkan. Kalau mu'lin ya, orang yang melakukan ila hamzah dengan hamzah. Ya. Maka ya dia orang yang seperti itu telah melakukan ila. Wa kadza law ghayyahu bi fi'liha muharraman aw tarkaha wajiban. Demikian juga kalau dia menentukan, mengaitkan ya sumpahnya itu dengan sesuatu, yaitu dia melakukan suatu hal yang haram atau meninggalkan yang wajib. Misalnya suami mengatakan begini, wallahi la atauki hatta tatruki shalah. Demi Allah, aku tidak akan menggaulimu sampai kamu tidak sholat. Ya. Hatta, yani, selama kamu masih sholat, tidak akan digauli. Maknanya kan begitu. Au tashrabil khamra, atau kamu minum minuman keras. Nah, ini kalau kita pikirkan, masa suami ngomong kayak gitu? Ada, ya, terjadi seperti itu dari orang-orang yang terbiasa dengan ya dosa-dosa besar. Ya. Nah. Ya. Islam, iya, tapi jahil dan terus banyak melakukan dosa besar. Sedikit-sedikit talak, ya, kalau tidak ilak seperti ini sumpah. Nah, fahuwa mulin, ini juga termasuk orang yang melakukan ilak, li'annahu 'allaqahu bimamnu'in syar'an, karena dia kaitkan ilak itu, sumpah itu dengan sesuatu yang terlarang secara syariat. Nah, maka itu asbaha al-mamnu'a hissan, sama dengan sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara nyata. Ini ya memang pembahasan fikih kadang-kadang kalau fikih kontemporer atau ya berkaitan dengan kejadian sehari-hari, ya memang ya banyak bentuk-bentuknya. Nah, baik. Qala sallallahu wa fi kulli hadhihi ahwali tudrabu muddatul ila liqaulihi ta'ala lil ladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Dan pada semua keadaan ila, baik dia katakan abadan selamanya atau batas waktu lebih dari 4 bulan, atau dia kaitkan dengan sesuatu yang tidak akan terjadi sebelum 4 bulan, atau dia kaitkan dengan sesuatu yang haram, supaya istrinya melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib tadi, itu semua diberi batas waktu sampai 4 bulan. Sebagaimana perkataan Allah, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, 4 bulan maksimal. Ya, 4 bulan maksimalnya. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idza madat arba'atu ashhurin, yakni mimman halafa ala muddatin tazidu 'alayha fa huwa mudin, yuqafu hatta yutalliqa wa la yaqa'u 'alayhi at-talaqu hatta yutalliq. Dzakarahu al-Bukhari an 14 sahabiyan. Naam, dalam Sahih Bukhari ada riwayat-riwayat mauqufah, ya. Naam, riwayat mauquf, tapi berkaitan dengan hukum. Apabila berlalu 4 bulan dari orang yang bersumpah tadi, ya, maka dia dikatakan orang yang melakukan ila, maka yuqaf di, namanya diberhentikan, yakni dipanggil, ya, oleh penguasa, oleh hakim, nah, dinasihati, ya, supaya dia mentalak. Ini 4 bulan, sudah lebih 4 bulan belum bertaubat, belum kembali, maka itu. Yani kalau dia bersumpah, nah, ya, 3 bulan bersumpah mutlak, kemudian 3 bulan kembali, dia harus bayar kafarah. Nah, ya, sampai 4 bulan, nah, dia melakukan hal yang haram kalau dia bersumpah sampai 4 bulan. Maksimal, batas maksimalnya 4 bulan. Walayaqa walihi talak hatta yutalik, dan tidak terjadi talak, tidak jatuh talak sampai si suami itu yang mengucapkan kata talak. Nah, ya, tidak akan terjadi talak sampai dia yang mentalak. Meskipun kadang-kadang nanti dalam mahkamah yang seperti ini qadhi yang memaksa. Kalau nah, ya, kamu tidak talak dan tidak rujuk, nah, itu berarti mempermainkan wanita. Tidak boleh yang seperti itu. Maka nanti qadhi bisa mentalaknya, ya. Qadhi bisa nah memisahkan di antara keduanya dengan talak. Baik. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, intinya bahwa ila itu suatu hal yang diharamkan. Ya. Nah, karena itu membawa, memberikan madarat kepada wanita, dan kita ya, dimotivasi oleh Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Maka itu anjuran dari Nabi SAW untuk kita, ya, menghormati istri, membahagiakannya, ya, menyenangkannya dan sebagainya. Nah, termasuk juga menasehati, meluruskan dan sebagainya, membantu kerepotannya semua, ya. Nah, itu kata Nabi SAW, yang terbaik di antara kalian adalah terbaik terhadap istrinya. Saya orang yang terbaik kepada keluargaku. Ya, Nabi SAW orang yang terbaik di antara kaum muslimin secara keseluruhan. Maka kita pun juga demikian, harus berbuat baik, ya, kepada istri-istri kita. Nah, kita muliakan, kita nasihati, kita bimbing mereka, ya, kita tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka sehingga terbina keluarga yang benar-benar sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.